Kita ketemu teman-teman dari Kristiani, di Bali kita ketemu teman-teman dari Hindu. Kita sebagai mayoritas umat Islam seharusnya bisa merangkul, bisa melindungi, bukannya saling memusuhi. Yeah. Thank you.